Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wad dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wal-naharu wal-shamsu wal-qamaru لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Dan di antara ayat-ayat Allah, maksudnya di sini adalah di antara dalil dan hujjah yang menunjukkan kepada adanya Allah Ta'ala dan Maha Esanya Allah Ta'ala adalah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Karena kalau kita perhatikan empat makhluk Allah ini, keempat-empatnya ada peredaran. Malam berganti dengan siang, siang berganti dengan malam, matahari berganti dengan bulan, terbenam dan terbit matahari. Itu sangat nampak menunjukkan adanya Sang Pencipta, Sang Pengatur alam semesta ini yang bersifat memiliki sifat rububiyah, itulah yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu kelanjutan dari ayat ini, dari petikan ayat tersebut maksudnya, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Maka janganlah kalian, saya ulangi, janganlah kalian sujud kepada matahari dan janganlah kepada bulan. Karena dia sekedar tanda adanya Allah, tanda kemahaesaan Allah, tanda kekuasaan Allah. Maka sujudnya, ibadahnya ya kepada Allah Sang Pencipta malam, siang, matahari, bulan. Jangan kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Dan sujudlah kepada Allah. Mengapa kita diperintahkan sujud kepada Allah? Terisyaratkan dalam sifat Allah dalam kalimat selanjutnya, alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mata, menciptakan apa makhluk-makhluk tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya lah benar-benar beribadah. Perhatikan di sini, wa min ayatil lail wan nahar wasyamsu wal qamar, ini tauhidur rububiyah, menunjukkan diantaranya tauhidur rububiyah. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillah, ini tauhidul uluhiyah. Alladzi khalaqahunna, ini tauhidur rububiyah. Mengapa kita diperintahkan untuk mengesakan Allah dalam uluhiyahnya? Mengapa kita diperintahkan untuk sujud kepada Allah saja, wasjudu lillah? Jawabannya terisyaratkan dalam alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Dan kalau kita perhatikan, makhluk yang dipilih oleh Allah di dalam firman ini untuk menjadi contoh yang terlarang disembah, bukan menjadi, bukan konteksnya pembatasan, adalah la tasjudu lisyamsi walal qamar dalam petikan ayat itu, yaitu matahari dan bulan. Ada rahasia yang indah di sini. Mengapa yang dipilih oleh Allah adalah dua makhluk ini yang tidak boleh disembah dengan ibadah sujud dan tentunya ibadah yang lainnya, karena sama-sama ibadah. Rahasianya adalah dua makhluk ini adalah termasuk makhluk yang paling besar manfaatnya dalam kehidupan manusia. Dan tentunya bendanya pun juga paling besar termasuknya dari makhluk-makhluk Allah. Oleh karena itu, kalau kepada makhluk yang termasuk terbesar manfaatnya saja dalam kehidupan manusia dilarang kita menyembahnya, apalagi kepada benda-benda sepele yang diyakini keramat, gua-gua, kemudian pohon-pohon tua besar, kemudian dan seterusnya, yang mungkin gak berbuah, gak pernah merasakan buahnya dan seterusnya, mungkin gak pernah di tempat jadikan tempat untuk berteduh karena tempatnya yang terpencil, gua itu, atau batu-batu keris-keris hanya untuk pajangan, manfaatnya taruhlah untuk aksesoris sedikit. Matahari dan bulan manfaatnya besar bagi kehidupan manusia, sangat besar. Ini aja dilarang, nah, apalagi yang di bawahnya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya lah menyembah. Mengapa diartikan hanya pada iyyahu ta'budun, hanya kepadanya? Jawabannya semisal dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukannya sesuatu yang mestinya diakhirkan. Didahulukannya sesuatu yang mestinya diakhirkan. Mestinya iyyaka na'budu adalah na'buduka. Kanya di belakang. Tapi dikedepankan menjadi iyyaka na'budu. Maka taqdimu ma haqqu ta'khir, kaidahnya mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan, yufidul hasr, menunjukkan faedah pembatasan yang diterjemahkan dengan kata hanya. Kaidah-kaidah seperti ini biasanya dipelajari di dalam qawaidut tafsir, kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an, sehingga ibarat rumus. Nanti kalau dapat ayat yang lain yang semisal, maka bisa langsung ditafsirkan seperti itu. Jadi kaidah itu termasuk menjawab pertanyaan di pagi hari tadi tentang kaidah nakirah pada konteks kalimat nahi. Kalau nggak salah yang tanyakan pagi tadi demikian. Itu kaidah dalam qawaidu tafsir. Secara umum namanya kaidah itu banyak yang ada pengecualiannya, banyak yang ada pengecualiannya. Tetapi sekali lagi, karena al-hukmu al-ghalib, hukum berdasarkan yang mayoritas, maka perkara-perkara yang kasuistis, yang sifatnya nadir, maka itu tidak diperhitungkan. Artinya tidak halangi kesahan perumusan kaidah tersebut. Itu pun kalau seandainya ada pengecualiannya dari sebuah kaidah. Nah, itu mendahulukan kaidah, mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan, maka ini menunjukkan faedah pembatasan. Kalau pembatasan dalam masalah tujuan peribadatan, berarti ini tauhid, bahasa lain dari tauhid. Iyyahu ta'budun aslinya ta'budunahu. Jadi iyyahu ta'budun berarti harus beribadah kepada dia saja, yaitu Allah saja. Hanya beribadah kalian, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya saja, tidak kepada selainnya. Jika benar-benar kalian mengesakan Allah, mentaidkan Allah dalam peribadatan, maka ada konsekuensinya begitu. Kalau benar-benar Anda hanya beribadah kepada Allah saja, ada konsekuensinya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Konsekuensinya itu, jangan sujud kepada selain Allah, jangan sujud kepada matahari dan bulan, apalagi kepada benda-benda atau makhluk-makhluk yang manfaatnya lebih kecil daripada matahari dan bulan. Lalu kepada siapa? Ini kan nafi, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ada isbatnya tauhid itu, wasjudu lillah. Jadi begitu. Jadi masya Allah penanaman tauhid, akidah tauhid dalam ayat ini berulang. Berulang. Baik ditinjau dari sisi nafi dan isbat, baik ditinjau dari sisi tauhidur rububiyah melazimkan tauhidul uluhiyah, mengharuskan tauhidul uluhiyah. Mengapa? Karena setelah disebutkan masalah rububiyah Allah, kemudian disebutkan masalah uluhiyah Allah, dan Allah disifati dengan rububiyah alladzi khalaqahunna. Rububiyah terkait dengan perbuatan khusus Allah. Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Inilah yang pantas dan satu-satunya yang pantas dan berhak untuk disembah. Saya ulangi, inilah satu-satunya yang pantas dan berhak untuk disembah. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan bagaimana penulis berusaha sesuai dengan sunnah, sesuai dengan dalil, sampai pun memberi contoh. Beliau membedakan ayat dengan makhluk, dan contohnya ayat itu adalah al-lail, an-nahar, asy-syamsu wal-qamar. An-nahar, asy-syamsu wal-qamar. Karena dalam ayat pun juga al-lail, an-nahar, asy-syamsu wal-qamar dikatakan min ayatihi, gitu. Dan ketika mencontohkan makhlukatihi, beliau mencontohkan as-samawat dan al-ardhun. Mengapa demikian? Karena dalam ayat yang sesudahnya ini, wa qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Berarti kan langit-langit dan bumi adalah min makhlukatihi, termasuk makhluk-makhluk Allah. Jadi masya Allah, demikian perhatian sekali dan berpegang teguh sekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kok dikatakan membawa ajaran baru Wahabi. Tentu jauh orang yang seperti ini, orang yang tidak faham bagaimana karya-karya beliau, bagaimana keyakinan beliau, bagaimana ajaran-ajaran yang beliau ajarkan. Sebatas menukilkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, menyampaikan kandungannya, menjelaskan. Itu pun berusaha membawa ulama salaf sebelumnya, maksudnya. Itu jelas sekali tertepis bahwa ajaran yang mengajak kepada mengisahkan Allah, menjauhi kesyirikan dan seterusnya, itu ajaran yang diadakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Baik, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ini pun juga mengandung tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Mengesakan Allah dalam rububiyahnya mengharuskan seseorang mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Dan mengandung bahwasanya Ar-Rabb itulah al-ma'bud. Karena setelah disebutkan Rabbakum di sini, kemudian disebutkan Allah. Ar-Rabb itulah Allah. Dan Allah sebagaimana didefinisikan tadi, yang berhak untuk diibadai, yang memiliki hak untuk diibadai atas seluruh makhluknya, yaitu sesembahan yang hak. Berarti Ar-Rabb huwal ma'bud. Itu disifati dengan Allah yang di dalamnya terdapat makna, yaitu kemahesan Allah dalam uluhiyahnya. Artinya terkandung kewajiban seorang hamba untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, tauhidul uluhiyah. Itu disifati, Allah disifati dengan alladzi khalaqas samawati wal ard. Ini tauhidur rububiyah. Jadi terus korelasinya erat sekali. Dan memang cara yang termasuk paling efektif menyadarkan orang untuk tidak menyembah selain Allah adalah melalui pendekatan mengesakan Allah dalam rububiyahnya. Ya, contoh aplikatifnya yang sederhana seperti tadi. Kalau ada orang yang berdoa minta pesugihan kekayaan kepada mayit atau kepada penunggu gunung ini gunung itu, kita tanya, siapakah yang menciptakan Anda? Siapakah yang beri rezeki Anda? Siapakah, dan seterusnya. Kalau jawabannya Allah, berarti benar. Dia dalam keyakinan tentang keesaan Allah dalam rububiyahnya, kita lazimkan kepada dia, kita haruskan kepada dia. Kalau begitu, sembahlah Allah saja. Kalau begitu, berdoanya yang itu merupakan ibadah, ya kepada Allah saja, jangan kepada selainnya. Warabbu wal ma'bud. Kita lanjutkan. Ar-Rabb itulah satu-satunya al-ma'bud. Ar-Rabb itulah satu-satunya al-ma'bud. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah. Ini terkait dengan al-uluhiyah. Rabbakum terkait dengan ar-rububiyah. Berarti ada korelasinya. Yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak disembah itu adalah yang memiliki khususan rububiyah. Alladzi diperinci Allah mentarbiyah kalian itu, di antara bentuknya adalah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, takwa adalah ibadah, melaksanakan peribadatan, melaksanakan perintah, menghindari larangan Allah. Maka ini terkait dengan tauhidul uluhiyah, sehingga ketika sebelumnya diperintahkan untuk menyembah Allah yang sifatnya disifati dengan sifat ar-rububiyah, diantaranya adalah di antara makna ar-rububiyah adalah menciptakan makhluk, maka pantas kalau disebutkan sesudahnya la'allakum, agar kalian tattaqun, bertakwa, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menghindari larangannya. Dan seterusnya, itu terkait dengan masalah ar-rububiyah. Alladzi ja'alakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a, dan seterusnya sampai fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah engkau jadikan, dan janganlah kalian jadikan bagi Allah, dan janganlah kalian ambil bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Intinya demikian. Ini berarti tauhid al-uluhiyah. Diulang-ulang oleh Allah agar mengakar terus. Wong, seseorang akidah yang batil saja kalau pakai cara diulang-ulang itu jadi mengakar kok dalam hati seorang musyrik, dalam hati seorang yang memiliki keyakinan yang batil. Seorang misalnya memiliki keyakinan kesukuannya kalau misalnya kalau nyapu malam hari hus sorailo, hus tidak baik. Kenapa? Membuang rezeki. Besok kamu miskin hidupnya. Jangan nyapu malam hari misalnya. Diulang-ulang setiap kali lupa nyapu malam hari, hus sorailo, hus sorailo, hus sorailo. Diulang-ulang sampai mengakar dalam hatinya dari kecil di ajari seperti itu oleh orang tuanya. Begitu sudah besar, suatu saat lupa mau apa? Nyapu malam hari. Walaupun sudah belajar tauhid, bisa jadi masih ada sisa-sisa. Langsung redek dalam hati. Wah, nanti jangan-jangan saya miskin. Tapi terus istighfar, karena ingat bahwasanya ini keyakinan yang batil. Atau kemudian warga tepi pantai yang diajari oleh nenek moyangnya bahwasanya jangan main ke pantai kalau pakai pakaian warna apa? Ya, mungkin ada aliran-aliran kesukuannya. Kalau alirannya itu lambang partainya hijau, ya mungkin jangan pakai hijau, apa? Tidak suka partainya hijau ya. Karena aliran batil itu ada sekte-sektenya. Kalau kemudian kuning, kuning pantai. Diajari terus, setiap diajak oleh orang tuanya ke pantai, diajari itu, jangan pakai ini, jangan sekali-kali pakai. Suatu saat sudah besar, sudah ngaji, masih ada sisa-sisa. Masih ada sisa-sisa dari keyakinan yang batil. Kemudian pakai itu, dia qadarullah pakai itu, lupa sampai pantai, enggak ada pakaian lain. Nah, ujian tauhidnya di situ, masih neredek apa tidak? Ketika tahu-tahu apa namanya gelombangnya naik, wah jangan-jangan, nah jangan-jangan seperti ini. Padahal kaidahnya setiap kali ada sesuatu yang terjadi, namun disangka lewat perantaraan sebab yang palsu, maka pasti sesuatu itu terjadinya bukan karena sebab palsu itu, tapi karena sebab lain yang memang asli sebab itu. Seorang pakai jimat, ada wabah di daerahnya, memakai jimat. Jelas jimat itu tidak terbukti dalam hukum sebab, ada perinciannya hal ini, tidak terbukti secara syar'i sebagai sebuah sebab dan tidak terbukti secara kauni sebagai sebab. Tapi tetap diambil, dipasang janur kuning saat gempa, misalnya dipasang apa namanya bendera warna merah di apa namanya kayu rumah atasnya dan seterusnya, atau macam-macam lah. Ternyata nggak kena gempa, sebelah-sebelahnya kena gempa, desa-desa sebelahnya, itu pasti bukan karena janur. Harus kita punya keyakinan seperti itu. Bukankah mudah saja terjadi? Orang minum air putih habis itu terus mati. Bisa saja terjadi. Yang seperti ini dikatakan, oh kalau itu jangan minum merek. Karena apa? Teman saya minum itu, habis minum itu terus mati. Nah. Yang benar dikatakan, matinya bertepatan sesudah minum ini, gitu. Bukan ini sebagai penyebab matinya dia. Seperti itu. Bisa jadi habis minum kemudian kena gempa, kembruan. Waktunya sudah minum matinya kekembruan, gitu. Atau jantungan. Jadi jangan dihubung-hubungkan. Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, berkata Ibnu Katsir rahimallahu taala, Al-Khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil ibadah. Sang pencipta perkara-perkara ini atau makhluk-makhluk tersebut, dialah al-mustahiq yang berhak, satu-satunya yang berhak lil ibadah, untuk disembah. Wan wa'ul pendalilannya sudah jelas tadi. Sekarang kita masuk dalam sesuatu yang termasuk inti terbesar dalam kitab Thalathatul Usul, yaitu matan anwa'ul ibadah. Disinilah sebagian contoh-contoh, tidak semuanya, akan dijelaskan insyaallah mana kategori yang menyembah, mana yang tidak. Mana yang ibadah, mana yang tidak. Bismillah. Qala al-muallif rahimallahu taala, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawfu war raja'u wat tawakkul war raghbatu war rahbatu wal khushu' wal khashyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsatu wal dhabu wan nadhu wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dan berbagai macam bentuk ibadah yang Allah perintahkan, semisal mulai beliau memberikan contoh. Contoh-contoh apa? Contoh-contoh ibadah. Beliau sebutkan al-Islam, al-Iman, kemudian apa? Kemudian al-Ihsan, ad-du'a, al-khauf, doa, takut, roja, harap, dan seterusnya. Dari contoh-contoh ini yang masing-masingnya nanti akan diperinci oleh penulis. Jadi sekalian jelaskannya ketika sudah masuk pada masing-masingnya nanti. Baik. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, apakah madlulnya? Apakah kesimpulan dari dalil yang hendak disebutkan dalilnya oleh penulis? Jawabannya adalah bahwa matan anwa'ul ibadah yang panjang ini termasuk panjang ini. Sampai berapa halaman ini? Panjang. Semuanya tadi dibawakan oleh penulis, contoh-contoh ibadah tadi lengkap dengan dalilnya, dibawakan oleh penulis untuk satu maksud besar, untuk satu inti besar, yang inti itu terdapat dalam dua ayat yang dibawakan oleh penulis. Jadi panjang lebar dalil yang beliau sampaikan, panjang lebar contoh yang beliau sampaikan dari contoh ibadah, sebetulnya kembalinya, muaranya kembalinya kepada apa? Dua inti maksud yang itu terdapat dalam dua ayat. Yang pertama surat Al-Jin ayat 18 dan yang kedua surat Al-Mu'minun ayat 17. Untuk memahami surat Al-Jin ayat 18 sudah diintisarikan oleh penulis dengan kalimat beliau, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Sudah diringkaskan oleh beliau itu maknanya. Ayat itu, ayat surat Al-Jin ayat 18. Dan untuk surat Al-Mu'minun ayat 117 sudah diintisarikan oleh penulis dengan kalimatnya, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Dah, untuk dua maksud itulah penulis panjang lebar menyebutkan bahwa namanya ibadah apapun juga wajib semua dipersembahkan kepada Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah. Satu. Yang kedua, kalau ada yang nekat beribadah kepada selain Allah walaupun satu saja, maka musyrikun kafir. Dia statusnya musyrik dan kafir, keluar dari agama Islam. Dah, itu aja cuman inti materinya. Apapun saja, apapun juga ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah. Mengapa saya katakan apapun juga walaupun itu satu? Jawabannya karena satu kalimat dalam ayat seperti itu menunjukkan keumuman ibadah yang terlarang ditujukan, yang dilarang ditujukan kepada selain Allah. Dua, kalimat penulis pun juga begitu. Beliau membawakan isim nakirah pada konteks kalimat syarat. Ini pun juga menunjukkan umum. Jadi yang menunjukkan umum perlu diingat bukan hanya isim nakirah dalam konteks kalimat nahi dan nafi, tapi ada lain lagi, dan ini pembahasannya dalam qawaidut tafsir, bahwa isim nakirah dalam konteks kalimat syarat itu pun menunjukkan umum. Faman sarafa minha syai'an, barang siapa yang memalingkan satu saja, begitu cara menerjemahkan, atau apapun juga dari peribadatan li ghairillah kepada selain Allah, fa huwa musyrikun kafir, kata penulis, maka itu musyrik kafir. Walaupun dia telah melakukan ibadah yang banyak, ada satu saja, musyrik kafir. Maka mari kita ingatkan keluarga terdekat kita yang paling kita cintai untuk benar-benar berislam. Karena ini dasar Islam itu seperti itu. Seperti ucapan orang awam, namanya muslim itu ya Tuhannya Allah saja. Kalau sampai nyembah selain Allah ya bukan muslim, begitu. Itu berarti orang awam yang benar tauhidnya. Cuman bisa dia, kemampuan dia membahasakan sederhana seperti itu. Bahasa yang lebih, bahasa yang paling ilmiah adalah dalam dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dijelaskan oleh ulama dengan kalimat seperti faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Karena kalimat setahu saya namanya muslim itu Tuhannya hanya Allah saja, tidak selainnya. Itu kan konsekuensi kalimat itu. Kalau dibawakan secara ilmiah, maka barang siapa yang menyatakan Tuhannya adalah selain Allah, maka dia bukan muslim alias kafir. Barang siapa yang menyembah selain Allah, maka dia bukan muslim alias kafir. Begitu. Jadi keyakinan itu sudah tertanam pada kaum muslimin, walaupun itu orang awam. Walaupun itu orang awam, cuman bahasa mereka berbeda-beda, sederhana. Cuman masalahnya banyak di antara kaum muslimin yang enggak paham ibadah yang enggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah itu bagaimana gitu. Apakah hanya yang terdapat dalam rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, atau bagaimana? Nah, itu masalahnya yang perlu dipahami. Oleh karena itu ulama membuat definisi apa itu ibadah, membuat definisi apa itu ibadah untuk mengenali sebuah perbuatan atau ucapan itu kategori ibadah atau bukan. Gitu. Di samping tentu dibantu dengan yang pokok pertama kalinya adalah memahami ayat ataupun hadis tentang hal itu. Kemudian ditambah dengan definisi dan kaidah dalam masalah ibadah. Baik. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan. Kata Syekh, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah. Dan selain itu, maksudnya selain yang disebutkan oleh penulis, selain ar-raghbah, ar-rabah, al-khusyu' wal-khasyah dan seterusnya. Selain contoh-contoh ibadah yang sudah disebutkan oleh penulis, itu masih ada ibadah-ibadah lain min anwa'il ibadah, dari berbagai macam bentuk ibadah, allati yang amarallahu biha, yang Allah perintahkan, kulluha lillahi ta'ala. Semuanya itu hanya ditujukan, wajib hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Karena lillahi di sini adalah lam untuk menunjukkan istihqaq dan ikhtisas li pada li yang disambungkan dengan kata Allah di situ. Bahwasanya menunjukkan peribadatan, penujuan peribadatan itu hanya istihqaq, haknya Allah, ikhtisas khusus untuk Allah saja. Begitu. Mana kulluha lillah ta'ala. Apa dalilnya? Wa dalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillahi falatad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun dan apapun di samping beribadah kepada Allah saja. Demikian kurang lebihnya makna dari atau inti dari surat Al-Jin ayat 18 tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah berlalu penjelasannya bahwa dalam falatat umallahi ahada ada dua bentuk keumuman. Keumuman yang pertama terkait dengan yaitu keumuman peribadatan yang dilarang dipersembahkan kepada selain Allah. Keumuman yang kedua adalah sesembahan, keumuman sesembahan selain Allah. Dilarang kita menyembah selain Allah siapapun dan apapun. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang memalingkan syai'an apa saja atau satu saja minha dari peribadatan li ghairillah kepada selain Allah, berarti haruslah terpenuhi kriteria beribadah, ibadah, menyembah. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah suatu ibadah itu, fahuwa musyrikun kafir, maka dia statusnya musyrik kafir. Apa dalilnya? Wa dalilu qawlu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyembah sesembahan yang lain di samping menyembah Allah, karena yad'u di situ umum doaul masalah dan doaul ibadah, maka diartikan menyembah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu. Jangan diartikan dengan arti yang menyebabkan orang salah keyakinan. La burhana lahu bihi, bukan maksudnya adalah bahwa namanya menyembah selain Allah di samping menyembah Allah itu yang dilarang adalah yang la burhana lahu bihi, yang tidak ada dalilnya. Kalau dia fahami seperti itu, maka konsekuensinya kesyirikan dalam peribadatan yang ada dalilnya sah-sah saja. Jadi kalimat la burhana lahu bihi, hati-hati dalam menerjemahkannya, jangan sampai difahami seperti tadi. Maka cara menerjemahkannya, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang hal itu. Padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang hal itu. Artinya tidak ada satu dalil pun tentang yang membenarkan tentang kesyirikan dalam peribadatan. Justru petikan la burhana lahu bihi ini dalil bahwa setiap kesyirikan enggak ada dalilnya. Sesungguhnya enggak ada dalilnya. Cuman biasanya musyrikin, kafirin, orang-orang yang menyimpang itu membawakan dalil ayat misalnya yang mutasyabihat, yang samar maknanya. Biasanya ulama yang tahu, orang awam biasanya tidak mengetahuinya. Bertanya ke ulama dulu baru faham maknanya. Ayat-ayat yang mutasyabihat inilah yang sering kali dibawakan oleh ahlul batil dalam mendebat ahlus sunnah wal jamaah, khususnya orang-orang awamnya. Karena apa? Mudah dipelintir maknanya. Mudah dipelintir maknanya. Bagaimana mensikapi pemelintiran makna sebuah ayat yang mutasyabihat, yang sering kali dibawakan? Soalnya mudah sekali untuk dimulti tafsirkan, dibawa ke sana kemari sesuai dengan ideologinya, sesuai dengan kesesatannya, sesuai dengan kesyirikannya. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan solusi di dalam Al-Quran. Di sana ada ayat-ayat yang muhkamat, yang disifati sebagai ummul kitab, induk dari Alkitab. Induk itu kan kalau dikatakan induk, tempat kembalinya sesuatu. Secara umum tujuan dari sesuatu, tempat atau tujuan dari sesuatu, biasanya induk itu seperti itu. Ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas maknanya, tidak bisa dipelintir maknanya, tegas. Qul huwallahu ahad, tegas. Allah itu esa, ya enggak boleh dipersekutukan. Allah itu ya satu. Esa, tunggal. Jelas. Nah, Al-Batil itu enggak mau membawakan ayat-ayat yang muhkamat ini. Seringnya mereka bermain-main dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, bisa dipelintir maknanya. Nah, Al-Quran di dalamnya terdapat solusi, yaitu kembalikan kepada ayat, kelompok ayat-ayat yang sifatnya adalah umul kitab. Yang saya ulangi, yang sifatnya adalah muhkamat, yang disebut dengan istilah umul kitab atau predikat, disebut dengan predikat umul kitab, induk alkitab. Kalau dikembalikan ayat-ayat makna penafsiran ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat, jadi muhkam semuanya. Jadi seluruh ayat Al-Quran itu hakikatnya muhkam semuanya, jelas semuanya. Yang mutasyabihat supaya jelas maknanya kembalikan kepada apa? Yang muhkamat. Artinya kalau sampai Ahlul Batil itu memelintir makna ayat-ayat mutasyabihat kok bertentangan dengan makna ayat-ayat muhkamat, pasti salahnya. Pasti bukan itu tafsirannya. Gitu. Karena enggak mungkin sebagian ayat Al-Qur'an bertentangan dengan sebagian yang lain. Semuanya firman Allah. Enggak mungkin satu sama lain bertentangan. Mudah sekali. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari kitab Kafi Syubhat, ini yang diperkuat adalah penguasaan terhadap ayat-ayat yang muhkamat sebelum masuk pada perincian bantahan syubhat. Dan itu lebih mudah bagi orang-orang awam untuk menguasainya. Karena ayat-ayat muhkamat itu sederhana pemahamannya. Pegang itulah. Saya enggak bisa bantah. Kamu tafsirannya wahai doktor, profesor dari McGill University, dari dan seterusnya belajar agama Islam kok kepada orientalis misalnya. Kalau ada orang yang belajar agama Islam kepada orang kafir, walaupun bergelar profesor tafsir, mudah saja dikalahkan oleh ahlu tauhid yang awam. Biiznillah, kalau menguasai dalil-dalil yang muhkamat. Walaupun mereka menebarkan syubhat, pokoknya kamu salah. Walaupun aku gak bisa bantah. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat yang muhkamat. Sudah selesai urusan, terjaga akidah. Nah, adapun membantahnya, menguraikan syubhatnya, tugasnya orang, tugasnya ulama. Saya bukan ulama. Pokoknya kamu salah, gak percaya kamu. Selesai. Walaupun gelarnya profesor. Nah, ini. Mudah sekali. Apalagi dikembalikan kepada kitab-kitab tafsir yang bil ma'thur. Karena kitab tafsir dibagi menjadi dua, bil ma'thur, kitab-kitab tafsir dengan riwayat. Kalau para sahabat yang ngaji langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ayatnya sama yang dibawakan oleh orientalis itu misalnya, kok enggak ada punya pemahaman seperti kamu? Kamu sendiri punya pemahaman seperti itu dan bertentangan dengan pemahaman para santri-santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini adalah murid-murid terbaik dari seluruh umat. Dan gurunya adalah guru terbaik yang kalau salah langsung diingatkan, salah pemahaman langsung diluruskan. Loh kok ini ada profesor zaman sekarang memelintir makna tafsir yang mutasyabihat kok bertentangan dengan pemahaman para sahabat, pasti salahnya, beres. Seperti itu. Makanya di antara kelemahan mereka yang besar, ketika banyak bercakap menguraikan tafsir-tafsir, entah namanya tafsir apa itu, istilah-istilah apa modernnya itu, tafsir yang enggak boleh pakai rujukan tafsir-tafsir apa namanya as-salafus saleh, harus pakai tafsir-tafsir apa diistilahkan oleh mereka walaupun dengan istilah-istilah yang megah. Cukup saja kita katakan di antara kelemahan besar mereka, tolong tunjukkan apakah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib punya pemahaman seperti kamu. Mereka langsung ngaji ke Rasulullah SAW. Nah, kamu ngaji kepada orang kafir, kamu ngaji kepada orientalis, kamu ngaji misalnya seperti itu. Gak mampu mereka menunjukkan. Tunjukkan pakar tafsir di kalangan sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Tunjukkan apakah mereka punya pemahaman seperti kamu. Apakah merasa lebih pintar daripada mereka? Seperti itu. Jadi kalau bertentangan dengan tafsir para sahabat, pasti salahnya. Pasti salahnya. Karena enggak mungkin ada, enggak mungkin dikatakan hasil didikan Rasulullah SAW semuanya salah, enggak ada yang paham dengan tafsiran itu. Padahal ayatnya ketika diturunkan, di antara sahabat tahu, siang atau malam diturunkan. Di antara mereka paham ini berkenaan dengan siapa turunnya. Nah, seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali pada sini bahwasanya kesyirikan itu la burhana lahu bih. Pasti enggak punya dalil. Pasti enggak ada dalilnya, yaitu musyrik itu pasti enggak punya dalil. Jangan dipahami dipelintir malahan la burhana lahu bih loh. Kan dalam ayat ini seperti itu. Kesyirikan itu yang terlarang adalah dalam ayat ini yang la burhana lahu bih. Kalau kesyirikan yang burhana lahu bih, kalau kesyirikan yang ada dalilnya, ya enggak terlarang. Saya bisa membawakan ayat tentang kesyirikan itu, yang katakan kesyirikan, berarti enggak terlarang. Seperti itu. Nah, seperti ini sampaikan. Coba punya tolong tunjukkan pemahaman sahabat yang punya pemahaman seperti kamu bahwa perbuatanmu syirik itu tidak terlarang. Atau pemahaman terhadap ayat ke-117 dari surat Al-Mu'minun itu difahami oleh sahabat seperti itu pula. Tolong tunjukkan, enggak bisa mereka. Karena enggak mungkin sahabat memiliki pemahaman batil. Kalau masih ngeyel, kan begini, kamu belum sampai ilmunya. Ini sesungguhnya butuh apa namanya kontemplasi yang mendalam. Ini dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu sudah, asal akidah kita selamat. Asal akidah kita selamat. Masih ngeyel terus pegang baduknya. Rukyah barangkali siapa tahu kesurupan. Karena belajarnya kepada orang kafir misalnya. Masih ngeyel pula kasih misakrib, paracetamol. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Barangkali dia sedang step. Ngomongnya ngelantur. Nah ini. Nah, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Ancamannya demikian kerasnya. Apa ancamannya? Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka benar-benar balasannya ada pada Tuhannya. Dimubhamkan oleh Allah. Disamarkan balasannya oleh Allah. Ini menunjukkan ta'zim. Demikian demikian besar balasan itu. Allah membesarkan balasan, mengancam dengan balasan yang besar dengan cara metode memubhamkan, menyamarkan balasannya. Kalau seseorang itu saking jengkelnya kepada musuhnya, tunggu pembalasannya, tunggu harinya nanti. Apa? Ya, pokoknya tunggu. Dia saking nggak kuasa menyampaikan apa ancamannya sampai dia enggak tak pukul kamu, enggak begitu. Tapi tunggu nanti. Seperti itu. Itu juga metode kita juga orang Indonesia untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat besar. Terus innahu la yuflihul kafirun. Jadi bayangkan kalau Anda membaca Al-Qur'an setiap kalimat dan kalimat antum ambil fawaidnya. Terbiasa cari syahidnya, terbiasa cari alasannya untuk istikhraj fawaid. Maka antum membaca Al-Qur'an seperti membaca tafsir. Karena satu kaidah antum kuasai dalam kaidah tafsir, antum bisa menafsirkan ayat yang semisal. Intinya seperti itu. Jadi inilah berpikir yang apa? Bermanfaat itu yang seperti ini, yang sangat bermanfaat seperti ini. Jangan gunakan masa lalu, jangan gunakan masa muda Anda untuk memikirkan sesuatu yang jahlu la yadur wa ilmu la yanfa. Kalau tidak tahu, enggak membahayakan Anda, dan kalau tahu, enggak bermanfaat bagi Anda. mikir game yang sulit-sulit sampai level sekian, levelnya cenal, satu jam-jaman. Ya Allah, sayang sekali. Coba pikir ini ayat ini, apa faedahnya, apa syahidnya, apa wujud dalalahnya, mengapa kok dimubhamkan, apa rahasianya, dan seterusnya. Pikir setiap Anda kali mikir, enggak gratisan, dapat pahala ibadah ini. Daripada game-gaman cenal-cenal game gol apa ini. Rugi masa muda digunakan untuk yang seperti itu. Kemudian innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tiada beruntung orang-orang kafir itu. Di sini adalah peniadaan. Yang ditiadakan adalah al-falah, keberuntungan. Apakah yang ditiadakan keberuntungan yang totalitas atau sebagian dari keberuntungan? Jawabannya adalah keberuntungan yang totalitas. Disimpulkan dari mana? Dari takwilannya, dari yuflihu yang isim nakirah, masdar nakirah, pada konteks kalimat peniadaan. Berarti umum, apa saja bentuk keberuntungan ditiadakan. Satu dari itu. Kedua, dari predikat al-kafiru. Kalau orangnya itu kafir, disifati kafir, tentu tidak beruntung secara totalitas. Ya, enggak beruntung di dunia, enggak beruntung juga di akhirat dalam melakukan apa? Kesyirikan. Kemudian dalam predikat yang terkandung dalam al-kafirun itu hakikatnya terdapat vonis dari Allah Ta'ala, bahwa Allah menamakan orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah di samping menyembah Allah sebagai orang-orang kafir. Dari sinilah Syekh mengambil syahidnya. Kata Syekh, wa faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Berarti Syekh mengkafirkan orang yang memang dikafirkan oleh Allah. Sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah takfir ada tiga kelompok. Yang pertama kelompok ahlul ifrat, kelompok orang yang berlebih, orang yang melampaui batas, melampaui batasan syariat. Tidak sampai merusak aslul iman dikatakan kafir. Merusak aslul iman, mestinya hanya dosa besar saja dikatakan kafir. Itu namanya melampaui batasan syariat, hulu. Kelompok yang kedua lawannya, kelompok yang tafrid, seperti murjiah. Orang yang bertakwa di antara, di tengah-tengah masyarakat, sama dengan orang yang paling bertakwa di tengah-tengah masyarakat, sama dengan orang-orang yang paling maksiat di tengah masyarakat. Masya Allah, saya enggak bayangkan kalau di Indonesia ini ada partai murjiah. Siapa kemudian para pengikutnya? Nah, bagi dia paling sregep di masjid, paling rajin di masjid, paling rajin sholat malam, sama dengan orang yang paling kuat teler, mabu-mabuan, paling kuat zina, paling kuat na'udzubillah. Ini banyak yang suka, ini bisa jadi. Mungkin banyak para pemuda yang masuk dalam partai murjiah, kalau seandainya ada. Nah, alhamdulillah tidak ada. Tengah-tengah, yang ketiga tengah-tengah. Tidak mau ifrat, tidak mau tafrid. Tidak mau menyatakan kafir kepada orang yang tidak sampai rusak aslul imannya, pokok keimanannya. Namun juga tidak mau namun juga tetap mengkafirkan orang yang memang oleh Allah Ta'ala dinyatakan kafir. Jadi kita mengkafirkan orang yang Allah Ta'ala nyatakan kafir, dan kita tidak mengkafirkan orang yang oleh Allah Ta'ala tidak dinyatakan kafir. Jadi vonis kafir itu dasarnya dalil. Tidak ada dalil ya kita tidak berani mengkafirkan. Itu alusunnah wal jamaah, tengah-tengah. Nah, dari sinilah dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya orang kalau nekat beribadah kepada selain Allah dengan ibadah apapun juga, karena yad'u di sini umum, maka dia walaupun beribadah kepada Allah, karena dikatakan ma'allah di dalam ayat ini, di samping beribadah kepada Allah, maka dia kafir. Maka dia kafir. Asal perbuatan atau ucapannya itu sampai kriteria menyembah, sampai kriteria beribadah. Nah, ini kalau diuraikan sebetulnya butuh dijelaskan terlebih dahulu definisi ibadah dari berbagai pernyataan para ulama, karena definisi ibadah tidak hanya satu. Untuk bisa memahami dan mengkriteriakan sebuah ucapan atau perbuatan itu sebagai sebuah ibadah, dan juga dipelajari kaidah-kaidah dalam masalah ibadah juga demikian. Terus apa, yaitu dipelajari tentang bagaimana cara penerapan kaidah dan definisi tersebut. Tapi karena waktu, maka dan juga demikian keterbatasan ilmu itu yang paling utama, maka dalam kesempatan ini langsung saya jelaskan saja contoh-contoh yang dicontohkan oleh penulis semaksimal kemampuan yang Allah anugerahkan kepada saya, sebatas dari apa yang dijelaskan oleh para ulama atau para masyayikh dalam syarah-syarah kitab Thalathatul Usul dan kitab-kitab yang lainnya. Bismillah, kita mulai. Syekh mengatakan awal kalinya adalah wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Dan dalam hadis ini, hadis yang dhaif nanti, tapi ada penggantinya alhamdulillah, ad-du'a wal ibadah itu penggantinya. Hadis yang sahih artinya tidak dhaif, maksudnya tidak dhaif, yaitu doa adalah intisari ibadah, mukhul ibadah. Sebelum kita lanjutkan, Syekh mulai membawakan dalil-dalil. Lihat, antum lihat matan sejenak. Beliau sedikit bicara dalil-dalil-dalil, sedikit bicara dalil-dalil-dalil, sedikit bicara dalil, dan seterusnya. Agar keyakinan kita terbangun di atas dalil. Karena beliau sudah memulai memperbanyak dalil, maka di sini perlu kita mempelajari kaidah dalam berdalil yang diterapkan. Sebatas yang diterapkan, kaidah dalam berdalil itu banyak, tapi yang sebatas diterapkan oleh penulis disampaikan dalam matan kitab Thalathatul Usul ini setidaknya ada dua. Yang pertama yaitu dalil-dalil umum. Jadi perlu diketahui bahwa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah terdapat dua metode pendalilan yang menunjukkan kewajiban beribadah kepada Allah, yaitu tauhid, dan kebatilan beribadah kepada selain Allah, yaitu syirik. Dua metode pendalilan itu, yang pertama pendalilan dengan dalil-dalil umum, dan yang kedua pendalilan dengan dalil-dalil khusus. Apakah dalil-dalil umum itu? Yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ibadah, dalil-dalil umum dalam konteks tadi yang menunjukkan kesimpulan bahwa wajib beribadah kepada Allah Ta'ala saja, yaitu wajib bertauhid, dan batilnya beribadah kepada selain Allah yaitu batilnya syirik, haramnya syirik. Dalil-dalil umum yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ibadah apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan harus dipersembahkan kepada Allah semata. ibadah apapun, tidak peduli itu ibadah zahir atau batin, tidak peduli itu ucapan atau perbuatan, pokoknya semua asalkan sudah sampai pada tingkatan ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan harus dipersembahkan kepada Allah semata. Satu. Yang kedua termasuk dalil umum adalah dalil yang menunjukkan bahwa barang siapa yang persembahkan ibadah apapun juga kepada selain Allah maka dia kafir. Jadi keumumannya pada cakupan ibadahnya. Ibadah apapun juga kalau persembahkan kepada selain Allah maka kafir. Kalau yang pertama tadi dari cakupan dalil-dalil umum, dari model dalil umum maksudnya demikian, yaitu dalil yang menunjukkan bahwa ibadah apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, haram dipersembahkan kepada selain Allah dan harus dipersembahkan kepada Allah saja, wajib dipersembahkan kepada Allah saja. Yang kedua, dalil-dalil yang menunjukkan barang siapa yang persembahkan ibadah apapun juga kepada selain Allah maka dia kafir. Maka kalau antum perhatikan, misalnya di kitab selain Salatsatul Usul, kitab Tauhid, atau dalam kitab yang lainnya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, didapatkan bahwa di awal-awal pelajaran, awal-awal bab, banyak penulis menyebutkan dalil-dalil umum sebagai pendasaran keyakinan seorang muslim bahwasanya apapun juga ibadah itu enggak boleh pokoknya dipersembahkan kepada selain Allah, yang nekat kafir. Termasuk dalam salah satu usul ini, dari awal kalau antum perhatikan itu banyak dalil-dalil umum. Semisal dalil umum itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan kewajiban bertauhid. Dan juga wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sudah kita lalui penjelasannya. Dan juga wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini juga dalil umum karena tidak terkait dengan ibadah tertentu. Semua ibadah dimaksud dalam ayat tersebut. Juga demikian, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun, yang barusan kita pelajari. Juga demikian, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya. Lihat kitab tauhid di awal bab kan dalil umum. Nah, adapun dalil khusus, nah inilah yang akan mulai kita pelajari. Jadi setelah kita dari awal sampai sebelum wafil hadith adwa umukul ibadah, itu kan banyak dalil umum. Nah ketika mengawali adwa umukul ibadah, ini mulai masuk dalil, banyak dalil khusus disebutkan oleh Syekh. Apakah dalil khusus itu? Yaitu dalil-dalil yang secara khusus menunjukkan bahwa ibadah tertentu tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan hanya boleh dipersembahkan kepada Allah saja, ibadah tertentu, tetapi tidak membatasi karena memang yang dibahas hanya ibadah itu gitu, bukan mengandung pembatasan. Saya ulangi, dalil-dalil yang secara khusus menunjukkan bahwa ibadah tertentu tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan hanya boleh dipersembahkan kepada Allah saja. Berarti terdapat penjelasan secara khusus tentang pengesaan Allah dalam ibadah tertentu saja. Bagaimana toh mengesakan Allah dalam ibadah tertentu? Ini loh dalilnya. Ini terkait dengan ibadah tertentu saja, begitu. Nah, kalau sudah ada dalil umum, kok masih ada dalil khusus? Itulah yang diistilahkan dengan tanwi'ul istidlal taqwiyunil hujjah. Menganekaragamkan model berdalil menguatkan hujjah. Kalau anda ahlu tauhid ketika berdebat dengan ahlu syirik, hanya membawakan satu dalil saja, itu saja dalilnya. Menurut pemikiran musyrik itu saja dalilnya, maka dia merasa mungkin menyepelekan Anda. Tetapi kalau seorang musyrik ini dikepung, ini disampaikan dalil dengan berbagai metode pendalilan atau berbagai dalil disampaikan, maka dia merasa terkepung dengan dalil, tidak bisa keluar kecuali harus menerima. Tercabut syubhatnya dari akar-akarnya. Semakin menguatkan hujah kita di hadapan musyrik atau di hadapan ahli syubhat. Dan di antara yang sangat indah, sangat bervariasi metode pendalilan atau variasi dalil, kelompok dalil, adalah ketika kita ahlussunnah wal jamaah membantah membantah syubhat Allah ada di mana-mana dan menetapkan bahwasanya Allah berada di atas. Itu masya Allah dalilnya berbagai macam kelompok dalil yang kalau dia jujur, kalau ahlus syubhat itu fitrahnya lurus, hatinya bersih, maka harusnya dia menerima bahwasanya Allah berada di atas seluruh makhluknya dan Allah tidak berada di mana-mana. Batil keyakinan bahwasanya Allah menyatu dengan manusia atau Allah berada di mana-mana. Baik, dalil-dalil khusus ini contohnya seperti surat Al-Ghafir ayat 60 yang akan kita pelajari. Saya ulangi, surat Ghafir tanpa memakai alif lam ya, surat Ghafir ayat 60. Kemudian juga surat Ali Imran ayat 175 yang akan kita pelajari juga. Juga demikian dalil tentang roja, dalil tentang tawakal, dalil tentang rohba dan seterusnya. Sekarang cara penggunaan dalil-dalil umum maupun khusus tadi, bukankah inti dari matan anwa'ul ibadah itu pada dua kesimpulan tadi, bahwa seluruh ibadah apapun juga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, dan barang siapa yang persembahkan ibadah apapun juga kepada selain Allah maka musyrik kafir. Maka setiap dalil tentang macam-macam ibadah di sini, yaitu yang banyak di sini dalil-dalil khusus, maka cara menggunakannya adalah pertama, ketika kita menghadapi, ini fungsinya tentu untuk mendakwai orang yang menyimpang, orang yang melakukan kesyirikan. Maka pertama kali tugas kita ketika mendakwai mereka dengan memanfaatkan penjelasan dalam salah satu usul ini, ketika penulis membawakan dua macam kelompok dalil, dalil umum dan dalil khusus, adalah cara menggunakannya dalam rangka mendakwai orang-orang musyrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan bahwa sebuah perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh musyrik tadi adalah sebuah ibadah. Ucapanmu sampai menyembah loh itu, perbuatanmu itu sampai menyembah loh, rasa takutmu itu sampai menyembah loh itu, bukan takut biasa loh, hati-hati. Nah, ini sebetulnya yang panjang lebar pembahasannya. Karena butuh membahas definisi ibadah, bukan satu macam definisi saja, butuh membahas kaidah dalam masalah ibadah agar tahu patokan bagaimana bisa mengklasifikasikan sebuah perbuatan atau ucapan itu sebagai sebuah ibadah. Tapi tadi sudah saya sampaikan, fokus kita kepada yang dicontohkan oleh penulis saja. Langkah kedua, kalau sudah bisa dipastikan sebuah perbuatan atau ucapan itu adalah sebagai sebuah ibadah sampai pada tataran menyembah, maka langkah kedua adalah menjelaskan bahwa atau membawakan dalil-dalil umum bahwa wajib mempersembahkan ibadah apapun juga kepada Allah Ta'ala saja dan haram mempersembahkannya kepada selain Allah. Dan menyampaikan bahwa barang siapa, ya dalil umum bahwa barang siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, maka musyrik kafir. Begitu cara menggunakannya. Begitu cara menggunakan dalil-dalil umum dan dalil-dalil khusus. Pertama, tentukan sebuah perbuatan atau ucapan itu ibadah. Kemudian, kalau sudah jelas itu sebagai suatu ibadah, kemudian sampaikan dalil-dalil umum. Enggak boleh semua ibadah itu dipersembahkan kepada selain Allah. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah, maka musyrik kafir. Kemudian langkah ketiga adalah tambahkan, kalau ada dalil khususnya, tambahkan dalil khusus. Ini loh ada dalil khusus spesifik terkait dengan perbuatan yang kamu lakukan, bahwa perbuatan yang kamu lakukan yang sampai pada tataran menyembah itu ada dalil spesifiknya yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan wajib dipersembahkan kepada Allah saja. Itu tiga langkah menggunakan dalil-dalil umum maupun dalil-dalil khusus. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana bisa mengenali sebuah perbuatan atau ucapan yang disebutkan dalam dalil itu sebagai sebuah ibadah. Jawabannya adalah kembalikan kepada definisi ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Dikatakan ibadah kalau dicintai oleh Allah. Sedangkan untuk mengetahui perkara itu dicintai oleh Allah atau tidak, untuk mengetahui apakah perkara itu dicintai oleh Allah, itu lewat hal-hal berikut ini. Satu di antaranya, tidak semua saya sebutkan di sini, pujian Allah terhadap pelaku suatu perbuatan. Pujian Allah terhadap pelaku suatu perbuatan. Ini agar kita mudah, saya ajari ini agar kita mudah mengambil wajudalalah. Nanti penulis membawakan dalil khusus, kita barangkali kebingungan kalau tidak didasari seperti ini, bagaimana wajudalalahnya, bagaimana cara sampai pada kesimpulan. Pujian Allah Ta'ala terhadap pelaku suatu perbuatan. Artinya kalau antum dapatkan dalam dalil Allah memuji pelaku suatu perbuatan, pasti perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya itu ibadah. Mengapa? Karena dicintai oleh Allah. Dipuji berarti dicintai. Kalau dicintai berarti ibadah. Definisi ibadah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, satu istilah yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah dipuji berarti dicintai. Kalau dicintai berarti ibadah. Kalau sudah ibadah enggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Kalau nekat musyrik. Selesai sudah. Yang kedua, kabar tentang kecintaan dan keridhaan Allah terhadap suatu perbuatan atau pelakunya. Allah mengkabarkan dalam suatu dalil bahwa Allah mencintai pelaku perbuatan atau perbuatannya. Jadi kalau ada kalimat innallaha yuhibbul muhsinin, oh berarti ihsan itu ibadah. Kenapa? Karena dicintai. Kalau dicintai masuk definisi ibadah. Terus yang berikutnya, perintah Allah terhadap suatu perbuatan. Kalau antum dapatkan dalam sebuah ayat Allah merintahkan sebuah perbuatan, enggak mungkin kok diperintahkan oleh Allah kemudian dibenci oleh Allah. Pasti dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai masuk definisi ibadah. Kalau sudah masuk definisi ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Kemudian berikutnya kabar tentang pahala bagi pelaku. Suatu perbuatan kalau diberi pahala berarti dicintai perbuatan tersebut. Kalau dicintai berarti ibadah. Yang berikutnya adalah terdapat larangan mempersembahkan sesuatu perbuatan atau ucapan kepada selain Allah Ta'ala, dan wajibnya mempersembahkannya kepada Allah Ta'ala saja. Jadi kalau terlarang mempersembahkan suatu ucapan atau perbuatan kepada selain Allah, dan kok wajib, kok di situ disebutkan wajib, bahwa disebutkan bahwa wajib mempersembahkannya kepada Allah Ta'ala saja, ini gak mungkin difahami kecuali bahwa itu merupakan kekhususan bagi Allah. Berarti ini ibadah ini, karena terkait dengan perbuatan manusia. Karena tauhid uluhiyah itu kan ifradullah bi af'alil ibad, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba, yaitu ibadah. Kok ada perbuatan yang enggak boleh ditujukan kepada selain Allah dan harus ditujukan kepada Allah saja? Ini namanya bukan sembarang perbuatan, tapi perbuatan yang bernilai ibadah. Dan yang lainnya masih banyak. Jadi biar tidak gerambiang pemahamannya, salah satu contoh saja nanti saya ulangi. Misalnya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, berarti kan takut diperintahkan dalam ayat ini. Berarti takut dalam ayat ini adalah takut yang ibadah. Hanya saja bagaimana bentuk takut yang ibadah itu, nah itu butuh penjelasan lagi. Nanti akan dijelaskan nantinya, insyaallah ta'ala. Baik, kita mulai dengan doa ya. Allah Ta'ala alam sawab. Ini sudah pukul 2 lebih 9 menitan atau 10 menitan. Baru masuk asal yang pertama, baru mau mulai macam-macam ibadah perinciannya. Kalau seandainya nanti misalnya qadarullah tidak selesai hari yang keempat, nah ini mungkin, tapi selama ini selesai terus insyaallah, karena di sana ada apa namanya, ada langkah reguler, ada langkah emergensi, ada langkah alternatif. Jadi kalau reguler nyantai masih ternyata waktu sudah mepet, ganti personeleng, yaitu apa namanya, alternatif. Kalau ternyata sudah mepet waktu, pakai emergensi, kencangkan sabuk pengaman, kencangkan ikat pinggang, sing-singkan lengan, kita bekerja lebih keras lagi. Insya Allah selesai dengan cara itu, dari pengalaman yang sudah-sudah. Baik. Wa fil hadithi ad-du'a mukhul ibadah. Dan dalam satu hadith, doa itu adalah inti sari ibadah. Doa, alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Doa intisari ibadah ini, hadis ini dhaifkan oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu taala, maka kita ganti dengan penyebutan hadis ad-du'a huwal ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan selainnya, dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Ad-du'a huwal ibadah. Ini termasuk dalil khusus berarti, karena terkait dengan ibadah tertentu, yaitu apa? Doa. Konteksnya bisa terkait dengan dalil khusus. Ad-doa itu mubtada. Untuk mengambil wajudalalah, kita berbicara sedikit masalah nahwu. Ad-doa itu mubtada. Huwa itu dhamirul fasl. Al-ibadah itu khobar. Di dalam ilmu usul tafsir, saya sengaja sampaikan rujukan-rujukan agar antum bisa mengembangkan diri, tidak berjalan di tempat keilmuannya, sehingga terus mengembangkan diri. Dan faedah yang lainnya, bahwasanya ulama di dalam berdalil itu menggunakan berbagai macam ilmu alat, sehingga kita pun juga mencontoh mereka supaya tidak mencukupkan diri puas dengan sebagian ilmu sementara meninggalkan ilmu yang lainnya. Di dalam ilmu usul tafsir, dhamirul fasl itu memiliki tiga faedah. Dhamir pemisah, kata ganti pemisah yang dalam hal ini berada di dua, berada di tengah-tengah dua isim yang ma'rifat semuanya, pakai alif lam semuanya, ad-du'a dan al-ibadah. Ad-du'a'u huwa al-ibadatu mubtada, dhamir fasl, khobar. Dhamir fasl itu memiliki tiga faedah. Yang pertama, penegasan. Kalau dipraktekkan dalam kalimat ini, yaitu menguatkan makna bahwa doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dan termasuk perkara yang terbesar dalam ibadah. Itu maksudnya di sini, adanya dhamir huwa di sini. Doa itu perkara yang sangat mendasar dalam ibadah dan termasuk perkara yang terbesar dalam ibadah. Fungsi yang kedua, pembatasan. Maksudnya pembatasan itu mengkhususkan sesuatu yang disebutkan sebelum dhamir fasl dengan sesuatu yang disebutkan sesudah dhamir fasl. Enggak usah bingung-bingung, langsung diterapkan saja. Maksud mengandung pembatasan kalau dalam hadis ini adalah mengandung makna hanya pembatasan bahwa seolah-olah hanya doalah yang menjadi kandungan dari sebuah ibadah. Seolah-olah hanya doalah yang menjadi kandungan dari sebuah ibadah. Mengapa saya katakan seolah-olah? Karena ini terkait dengan gaya bahasa Arab. Salah satu gaya bahasa Arab untuk mengungkapkan betapa sangat besar kedudukan doa adalah dengan sebuah kalimat majas. Jadi bukan sesungguhnya doa ibadahnya isinya doa saja, tapi ini untuk menggambarkan demikian besarnya kedudukan doa dalam sebuah ibadah. Jangankan dalil ya, fitrah yang lurus saja, kalau ada orang angkat tangan lalu kumat kamit, itu sedang menyembah itu. Itu. Jangankan muslim, orang non muslim saja kalau kumat kamit di depan apa? Di depan patungnya, di depan sembahannya, langsung kita bilang itu sedang menyembah. Jadi mudah memahami berdoa itu menyembah. Jadi sangat aneh sekali kalau ada orang diingkari, kamu jangan menyembah selain Allah. Loh, emang saya sujud kepada mayit, kepada kuburan itu? Enggak. Doamu adalah ibadahmu adalah dengan berdoa. Doa itu ibadah. Jangankan kita berbicara tentang dalil, berbicara fitrah lurus saja, tanyakan kepada hati yang bersih. Itu ibadah. Apalagi bicara masalah dalil, ad-du'a wal ibadah. Ada dhamir fasl mengandung penegasan bahwasanya doa adalah sesuatu yang sangat mendasar dan yang termasuk terbesar dalam ibadah. Dan yang kedua mengandung pembatasan, yang ini merupakan gaya bahasa Arab, seolah-olah hanya doalah yang menjadi kandungan dari sebuah ibadah, dibatasi hanya isi ibadah itu, seolah-olah begitu. Tapi ini gaya bahasa saja untuk mengungkapkan bahwa sangat besar kedudukan doa dalam sebuah peribadatan. Oleh karena itu, mundur anu ya, kilas balik sebentar ya, di matan Ar-Rabbu huwal Ma'bud. Ar-Rabbu huwal Ma'bud tadi ketika penulis setelah itu membawakan surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Itu kan di awalnya disebutkan Ar-Rabbu huwal Ma'bud. Ar-Rabb alif lam, Al-Ma'bud alif lam, huwa dhamir fasl. Ar-Rabb mubtada, huwa Al-Ma'bud khobar, dipisah dengan dhamir fasl. Ini juga mengandung pembatasan. Hanya yang memiliki kekhususan rububiyah itulah, itu satu-satunya yang ma'bud, satu-satunya sembahan yang hak. Ya. Jadi kaidah itu ibarat rumus, bisa diterapkan di mana-mana secara umum demikian, walaupun banyak yang ada pengecualian-pengecualian kasuistis sifatnya. Baik. Dari sini Anda bisa memahami lafaz hadis yang lain, semisal Al-Hajju Arafah misalnya. Padahal isinya haji bukan hanya wukuf di Padang Arafah saja. Tapi ada hadis Al-Hajju Arafah, dan hadis ini sahih. Juga demikian Ad-Dinun Nasiha. Itu hal-hal yang perlu kita pahami gaya bahasanya, sehingga atau metode atau yaitu ungkapannya, metode maksudnya gaya bahasa, metode dalam pengungkapan bahasanya dari dalil-dalil tersebut. Baik, kesimpulan dalil dari doa wal ibadah, bahwasanya doa adalah suatu yang sangat mendasar dalam ibadah. Maka kalau sudah terbukti dari hadis ini doa itu adalah ibadah, maka kita sampaikan dalil umum, yaitu surat Al-Jin tadi yang disampaikan oleh penulis tadi, dan juga demikian dalil umum yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang persembahkan ibadah kepada selain Allah maka maka kafir, yaitu Al-Mu'minun ayat 117. Kita bawakan yang seperti itu. Baik, sekarang masalahnya adalah permintaan yang seperti apa yang digolongkan dalam kategori berdoa. Karena tidak setiap permintaan itu syirik. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab syarahnya memperinci hal ini. Memperinci hal ini. Saya bahasakan dengan lebih sederhana agar mudah difahami dari pernyataan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab syarah Thalathatul Usul, bahwasanya permintaan yang itu kategori beribadah, permintaan yang itu hakikatnya adalah berdoa, permintaan ya atau permintaan yang ibadah itu jika terpenuhi salah satu dari tiga ini, satu saja terpenuhi sudah termasuk. Yang pertama, kalau permintaan itu ditujukan kepada mayit, tentu karena terkait dengan syirik, ibadah yang syirik, karena ditujukan kepada selain Allah, maka objeknya adalah semua selain Allah. Jika permintaan ditujukan kepada mayit, satu. Yang kedua, jika permintaan ditujukan kepada Al-Hayyu, bukan mayit, berarti makhluk hidup, lawan dari mayit, makhluk mati. Al-Hayyu Al-hadir, makhluk hidup. Kemudian hadir, hadir itu istilah saja untuk menyebut lawan dari ghaib, lawan dari itu yang ketiga ya, terlompat nggak apa-apa sebetulnya, urutannya bisa dialih-alihkan, tapi biar urut. Yang kedua ini permintaan ditujukan kepada ghaib. Al-hayyu, makhluk hidup. Al-ghaib, ghaib. Biar urut ya, yang tadi benar tapi biar urut. Yang ketiga, kalau permintaan itu ditujukan kepada makhluk hidup, berarti al-hayyu. Tidak ghaib, berarti al-hadir, hadir. Nanti maksud ghaib dan hadir nanti saya sampaikan maksudnya, insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah isi permintaannya adalah dalam perkara yang hanya Allah yang mampu memenuhinya. Yang ketiga itu terangkum tiga poin ini sekaligus. Kalau permintaan ditujukan kepada makhluk hidup, hadir, walaupun hidup berarti enggak mayit, walaupun hadir berarti enggak gaib. Tapi mas, yang jadi masalah adalah isi permintaannya dalam perkara yang makhluk tidak mampu memenuhinya, hanya Allah yang mampu memenuhinya. Inilah, terpenuhi salah satu saja di antara tiga ini kategori ibadah yang syirik, permintaan yang syirik, syirik akbar. Atau permintaan yang kategori doa, atau permintaan yang syirik akbar. Saya jelaskan, permintaan kepada mayit Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, dan kepada yang gaib ini dikategorikan termasuk musyrik, pelakunya musyrik, karena adanya pengiringan keyakinan yang batil yang sampai merusak aslul iman. Karena mayit itu jangankan bisa mendengar dan memenuhi permintaan orang yang berdoa kepadanya. Kalaupun kita suruh untuk mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, dan memasukkan dirinya, tubuhnya kepada liang lahat sendiri, tidak digotong, tidak bisa. Maka kok ada orang yang nekat kemudian berdoa kepadanya di kuburannya, atau lewat surat dilempar. Konon kabarnya, entah benar atau tidaknya, salah satu makam dari imam besar, dari Imam Ahlussunnah Wal Jamaah, ini banyak lipatan-lipatan kertas yang dilempar di pemakaman, yang kalau tidak salah ingat isinya adalah permohonan doa kepada imam tersebut yang sudah meninggal dunia. Tidaklah melakukan seperti ini kecuali punya keyakinan yang salah terhadap mayit tersebut, yang sampai menghancurkan asal iman dia. Juga demikian kepada yang gaib. Gaib itu makhluk hidup, tetapi tidak ada sebab komunikasi, tidak ada sesuatu yang terbukti sebagai sebab komunikasi, baik tidak terbukti secara syar'i maupun tidak terbukti sebagai sebab secara kauni. Ini maksud gaib. Karena sebab itu dalam hukum sebab haruslah terbukti. Yang boleh diambil oleh kita sebagai hamba Allah, satu harus terbukti secara syar'i, atau kalau tidak terbukti secara syar'i, ya harus terbukti secara kauni dan halal. Itu sebab yang boleh kita ambil. Nah, ini dikatakan gaib karena tidak adanya sebab komunikasi, baik secara syar'i maupun secara apa? Kauni. Syar'i itu maksudnya ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bisa berkomunikasi yang seperti itu dengan gaib. Ini pun juga kalau nekat dilakukan, maka penjelasan saya Muhammad Salih Timin tidaklah mungkin kecuali didasari dengan keyakinan yang merusak aslul iman. Inti penjelasan beliau seperti itu, walaupun kalimatnya tidak seperti itu. Beliau contohkan di sana contoh apa yang merusak aslul iman tadi. Kemudian kepada yang ketiga, kondisi yang ketiga tadi, yaitu berdoa kepada makhluk hidup hadir-hadir itu ada komunikasi terbukti secara sebab yang sahih. Bukan mayit, makhluk hidup ada komunikasi, entah itu lewat WA, Facebook, walaupun enggak sedang hadir di hadapan. Jadi hadir itu hanya istilah saja. Walaupun tidak hadir, tapi dihukumi hadir karena bisa dijabri lewat WA dan seterusnya. Tetapi yang jadi masalah, inti permintaannya adalah perkara yang hanya Allah mampu memenuhinya. Misalnya minta dimasukkan ke dalam surga, minta diselamatkan dalam neraka. Misalnya juga minta terbebas dari seluruh bencana, bahagia sepanjang hidupnya. Itu hanya Allah yang mampu memenuhi permintaan yang seperti itu. Nah, orang kalau minta isi permintaan seperti itu biasanya enggak kayak kalau kita minta SPP kepada bapak. Kalau Anda minta SPP kepada bapak, biasanya permintaan yang mengandung isi permintaan yang hanya Allah mampu memenuhinya itu diiringi dengan khudu, dzul, tadallul, yaitu merendahkan diri sebagaimana kepada Allah, mengagungkan sebagaimana mengagungkan Allah, dan seterusnya. Benar-benar pakai adab dalam berdoa. Benar-benar enggak berani kemudian apa? Misalnya dia sedang tertimpa bangkrut dan musibah yang beruntun. Kemudian dia membaca pamflet iklan wisata religius yang hakikatnya kesyirikan misalnya, kalau ada doa kepada mayit. Nah, ketika seseorang berdoa yang isi permintaannya seperti itu, enggak berani dia minta doanya sambil ketawa-ketawa, dengan adab, dengan menunjukkan perendahan diri, dengan menunjukkan pengagungan, enggak sama. Meminta yang kategori berdoa dengan meminta kategori meminta yang biasa itu tidak sama. Inilah yang divonis syirik akbar. Oleh karena itu, karena macam permintaan ini seperti ini yang syirik, nanti kalau berbicara masalah isti'anah, istighotsah, isti'adzah, itu juga apa? Juga terbagi menjadi tiga seperti ini yang syirik. Salah satu dari tiga kemungkinan maksudnya. Adapun yang bukan syirik, kalau permintaan itu ditujukan kepada makhluk hidup, al-hayyu, al-hadiru, kedua hadir, ketiga adalah isi permintaannya dalam perkara yang makhluk mampu memenuhinya, maka itu bukan syirik. Yang seperti bukan berdoa, meminta biasa, maksudnya yang biasa terjadi pada banyak manusia. Ya. Baik. Berarti berdoa sudah dalilnya dalam hadis di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina istakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Saya tutup kajian ini dengan menjelaskan surat Ghafir ayat 60, dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Ada 4 alasan pendalilan yang menunjukkan bahwa doa itu sebagai sebuah ibadah. Kan dalil khusus begitu, menunjukkan doa itu sebagai sebuah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada apa? Yang kalau nekat dipersembahkan kepada selain Allah, dengan dalil umum kita bisa pahami bahwa itu adalah sebuah kesyirikan. Alasan dalil yang pertama, Allah perintahkan hambanya untuk berdoa, ud'uni. Tidaklah diperintahkan kecuali dicintai, tidak dicintai kecuali masuk definisi ibadah. Dua, Allah Ta'ala janjikan kepada hambanya yang berdoa dengan ikhlas akan dikabulkan doanya. Astajib lakum, itu syahidnya, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Ini berarti janji Allah Ta'ala dan menunjukkan bahwa Allah Ta'ala meridhai dan mencintai perbuatan berdoa kepadanya tersebut. Kalau dicintai berarti masuk kriteria ibadah. Yang ketiga, jadi janji dalam konteks yang seperti tadi, yaitu melakukan perbuatan mulia, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, Allah Ta'ala namai doa dengan ibadah. Dalam syahidnya, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Setelah menyebutkan perintah berdoa, kemudian Allah setelah menyebutkan waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, kemudian menyebutkan penamaan doa dengan ibadah, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, saya dakhuluna jahannam madakhirin, akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Innalladzina yastakbiruna an ibadati saya dakhuluna jahannam madakhirin. Kemudian yang keempat, saya dakhuluna jahannam madakhirin, akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Ini syahid bagi bahwa Allah Ta'ala mengancam orang yang sombong dan enggan berdoa. Enggan berdoa kepada Allah akan akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Ini menunjukkan apa? Bahwa doa adalah perbuatan yang diperintahkan dan dicintai. Karena kalau sampai enggan berdoa, sombong, enggan berdoa, diancam siksa. Berarti apa ini? Berarti kan ada perintah, mengandung perintah apa? Berdoa. Kalau begitu, doa dicintai oleh Allah. Kalau dicintai berarti ibadah. Kalau ibadah, bawakan surat yaitu di dalam apa? Firman Allah Ta'ala, dalil umum tadi, dua dalil umum tadi kita bawakan sebagai penjelasan bahwasanya barang siapa yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, maka ini musyrik kafir, yaitu kafir, dan terlarang mempersembahkan ibadah apapun kepada selain Allah, dalam surat Al-Jin ayat 18 dan dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Kalau yang Al-Mu'minun 117 kaitannya dengan ancaman, kaitannya dengan vonis kafir, dan kalau Al-Jin ayat 18 kaitannya dengan larangan, mempersembahkan ibadah apapun juga bentuknya kepada selain Allah. Ya, doa selesai, insya Allah besok diawali dengan khauf, agak cepat sedikit kepada kemudian terus asal yang kedua dan asal yang ketiga. Tinggal dua hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.